Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah salat Jumat. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allahi rabbal alamin. Dan seperti biasanya setelah melaksanakan khutbah dan salat Jumat, kita akan mengadakan tanya jawab seputar khutbah Jumat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Bakhtiar Nasir LT, Khatib Jumat kita kali ini. Pada sesi tanya jawab ini, kami memberikan waktu kurang lebih 15 menit dan diberikan kesempatan bagi dua penanya terlebih dahulu. Kami persilakan bagi jemaah yang akan bertanya, tentunya dengan pertanyaan yang singkat dan jelas, dan mohon sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang hormati, nama saya Asri Karim, SNMDI. Ada tiga pertanyaan. Pertama, mengenai dalam Al-Quran ada surat muksanat dan mutasabihat. Jadi dikomentari oleh orang kafir Rasulullah tidak memahami, jadi bagaimana bisa menghayati atau memahami Al-Quran secara penuh sedangkan ada yang tidak aktif. Yang kedua, mengenai muksanat dan mutasabihat ini, apa yang dikenali Allah mengenai adanya ayat ini. Yang ketiga, mengenai mengubahkan harta dan jiwa, bagaimana sikap kita sebagai orang yang di luar pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan, atau sementara itu teman kita yang melakukan tindakan atau perjuangan secara fisik dalam menjaga kebenaran padahal tidak di dalam pemerintah, tidak melakukan kekuasaan. Apakah bagaimana penerapan ayat atau hadis Rasulullah yang membagi tiga kategori orang yang tidak bisa, yang mampu dengan kekuatan lalu melawan kemungkaran itu dengan kekuatan, yang lepas dengan yang bisa dengan mulut, yang lepas dengan doa. Itu bagaimana penempatannya? Apakah itu terbatas kalau yang kekuatan dengan orang bagi pemerintah saja, dan orang yang tidak pemerintah tidak termasuk dari itu. Itu sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, Al-Quran itu ada namanya muhkam. Ummul kitab. Wahua ummul kitab. Ayat Al-Quran itu umumnya adalah bisa difahami dengan mudah. Tidak multi makna. Itu namanya ayat-ayat yang muhkam. Wahia ummul kitab. Itu induk Al-Quran. Di Al-Quran juga ada ayat yang bersifat multi interpretasi. Multi makna. Itu namanya mutasyabihat. Yang maknanya tidak tegas. Bagaimana memposisikan diri kita terhadap ayat yang mutasyabihat. Seperti misalnya Alif Lam Mim. Ar-rasikhuna yaquluna amanna bih. Kalau orang-orang itu berakal dan punya pengetahuan mendalam, dia pasti yakin bahwa ini pasti berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang awam? Yang awam juga sebetulnya harus bersikap seperti ar-rasikhun yang disebutkan di dalam ayat, bahwa kalau itu sudah dari Al-Qur'an, walau tidak memuaskan nalar, yakinilah. Karena tidak semua ayat bisa dijangkau oleh nalar. Nah, untuk hal ini, untuk penjelasan yang mungkin secara nalar bisa jadi panjang, tetapi singkat saya katakan begini. Anda kadang berani meyakini sesuatu di luar nalar Anda untuk sebuah dunia. Misalnya, Bapak umumnya kalau dapat resep dari dokter itu paham gak tulisan dokternya? Tidak paham. Terus ketika Anda kemudian membayar ke apotek, Anda tahu nggak bahwa ingredient, konten daripada obat itu, seluruhnya paham nggak sih? Tidak. Ketika dia bilang minum 3 kali sehari atau 2 kali satu hari dengan dosis sekian, Anda kemudian begitu mudah mengikutinya. Anda kemudian telan obat itu. Sesungguhnya banyak yang di luar nalar, tapi Anda begitu meyakini bahwa Anda tak sembuh. Padahal antara obat dengan sembuh sesuatu yang berbeda, kan? Apakah otomatis zat sembuh ada di dalam obat? Tidak. Nah, Quran Al-Karim pasti dari Allah, sementara resep dari dokter yang mungkin salah, mungkin benar. Apoteker yang menerima resep dokter belum tentu persis seperti dokter mau. Dan seterusnya, makanya kalau itu sudah dari Al-Quran, terimalah. Dan begitulah yang pasti benar adanya. Tentang orang kafir yang nyeleneh tadi, buat apa mengikuti Muhammad kalau Muhammad sendiri tidak faham risalahnya? Cuma Allah yang maha mengetahui artinya. Ya, karena Nabi Muhammad dan siapa saja di dunia ini ummi, tidak akan pernah bisa faham Alkitab kecuali Allah yang mengajarkannya. Mutasyabih dalam kasus ini menegaskan posisi kita di hadapan Al-Quran harus bodoh, dan memang cuma Allah yang maha tahu. Saudara, mungkin banyak di luar nalar, misalnya ketika seorang pedanda di Bali misalnya menggaungkan irama dalam bentuk apa, misalnya bel-bel gitu, kemudian dia melantunkan mantra-mantra. Nah, nada dan mantra, serangkaian huruf dan nada yang ada dalam Al-Islam, Ain, Sin, Qaf. Ini adalah serangkaian nada dan irama yang mengandung arti dan Allah yang maha tahu dan maha menghubungkannya. Maka tundukkanlah diri kita sepenuhnya di hadapan Al-Quran, dan itulah kebenaran. Sehingga saya katakan tadi, kalau ada termasuk orang yang beriman kepada yang baik, kenyataan itu bukanlah jika sudah sesuai dengan rasio Anda. Logika fakta yang harus saya yakini adalah bahwa fakta itu adalah apa yang Allah katakan dan apa yang Allah janjikan. Terus tentang jihad jilbab. Bagaimana dengan kita yang tidak punya harta banyak? Ya, man ra'a minkum munkaran falyubayyinhu biyadihi wa in lam yastati fabilisani wa in lam yastati fabiqalbi. Barang siapa di antara kalian bisa melawan kemungkaran dengan power, dengan tangannya, lakukanlah. Jangan tunggu pensiun baru menyesal. Yang terjadi umat Islam ini tidak seperti orang-orang kafir di Indonesia. Nanti setelah ompong baru kemudian berjuang untuk agamanya. Sementara setelah merasa dia punya power, dia takut sekali berjuang dengan powernya nanti setelah ompong, ibaratnya macam ompong di luar baru kemudian bisa. Ini maaf, tidak bermaksud kepada pensiunan tentunya. Tapi pensiunan tetap punya pengaruh. Falyubayyinhu biyadihi. Saya mengatakan kepada teman-teman yang masih berjuang di bank konvensional, Ustaz, saya keluar atau jangan? Kalau Anda masih di bank konvensional dan Anda sedang berjihad, merubah sistem dari dalam, Anda sedang berjihad di jalan Allah SWT. Saya tidak menuduh Anda orang yang setiap hari makan gaji haram, tidak. Justru sekarang Anda berada di dalam, dan tren secara ekonomi ke depan harus menuju kepada sistem yang, dan pada akhirnya harus kepada sistem yang diajarkan oleh Allah SWT. Jika Anda terus bekerja di sebuah bank konvensional dan Anda berjihad, berjuang di dalamnya untuk memperbaiki sistem, insya Allah majur. Anda mendapatkan pahala dari Allah SWT. Tapi berkaitan dengan harta, saudaraku, saya baru semalam sampai dari umroh. Ada gejala luar biasa saat ini. Dunia Islam yang selama ini takut mengeluarkan dananya karena tuduhan terorisme pasca pidato Obama, ada semacam pintu gerbang. Orang-orang baik di dunia Arab saat ini sudah mulai lagi membuka diri. Dulu di Indonesia ini banyak, terutama dari Saudi Arabia, buka training-training Universitas Arab di Indonesia karena takut. Nah, sekarang dibuka lagi. Kalau ada hal yang mengecewakan, tahun 90 dan sebelumnya ketika saya berada di Mekah Madinah, banyak sekali mahasiswa keluar masuk bawa kitab. Tapi sekarang banyak khalafat-khalafat ilmiah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu di Bradel. Sehingga situasi belajar tidak lagi seperti dulu karena takut barangkali dengan ancaman terorisme. Dan sekarang bukan waktunya lagi. Sekarang berbuatlah yang terbaik, ini arahnya Islam. Dan jangan pernah takut lagi. Lakukanlah selama itu memang baik menurut Allah dan sudah baik menurut Islam. Lakukanlah dengan harta dan nyawa kalau perlu. Karena untuk itu kita hidup. Allah Alam Bismillah. Mungkin silakan ada yang kedua. Terima kasih. Menaikkan hadis dan sedapkan dalam sama tadi membaca Al-Quran. Nah, sekarang juga ada kita lakukan juga. Saya lihat di beberapa masjid itu juga ada mengerjakan sholat untuk main, tapi bukan sholat gaib. Jadi sholat yang amal ibadahnya diperuntukkan kepada main dan sebagainya. Nah, di pemahaman saya selama ini, seorang yang meninggal dunia, pahala yang sampai kepadanya adalah pahala ibadah-ibadah yang sudah dilakukan yang sifatnya pahalanya tidak khusus atau doa anak-anak yang soleh. Apa terkait dengan membaca Al-Quran selain itu, kalau boleh belum dieksplorasi lagi terus dari itu seperti apa gitu. Apakah juga tadi yang sholat untuk main itu apakah tidak bisa dengan sebuah yang biasa atau itu memang diperbolehkan itu beberapa saat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada hadis ketika tiga orang pemuda terperangkap di sebuah gua dan gua itu tertutup batu. Laki-laki pertama kemudian berdoa kepada Allah dengan mengatakan bahwa ya Allah, aku pernah membaca Quran dan selama hidupku aku baca Quran. Semoga dengan pahala baik kalau memang itu ikhlas. Berikah berlaku jalan keluar. Maka tiba-tiba terbukalah pintu gua yang tertutup dengan batu yang tidak mungkin dia tembusi. Itu salah satunya. Yang kedua dengan sedekah, yang ketiga dengan amal saleh. Oleh Imam Ibnu Taimiyah, hadis ini jadikan dalil bahwa tawassul bil ayat Al-Quraniyah itu sah. Boleh. Jadi membaca Al-Quran dengan niat pahalanya dihibahkan kepada almarhum atau almarhumah itu sah dari kecuali yang sholat tadi memang ada khilaf tentang sholat untuk almarhum. Tetapi kalau kembali kepada mazhab Syafi'i, ibadah yang boleh dibadalkan itu yang boleh diwakilkan adalah ibadah yang kaitannya dengan harta. Wasiatkah, selain warisankah, zakat, sedekah, infak, utang, dan seterusnya. Kalau ibadah itu berkaitan dengan harta, termasuk haji, itu kan membutuhkan harta, maka boleh dibadalkan, boleh diwakilkan. Tapi kalau tidak ada kaitannya dengan harta, maka menurut mazhab Syafi'i, itu tidak bisa dibadalkan. Karenanya saya lebih menganut pendapat, seperti yang katakan Imam Syafi'i, maka badal sholat. Untuk almarhum, almarhumah tidak dibenarkan. Tidak boleh begitu, kiasnya tidak boleh. Mesti sama Quran juga tidak boleh. Kalau Quran tadi sudah sedikit dalilnya. Untuk Quran ada dalilnya, kalau untuk sholat tidak ada dalil. Ya. Baik. Ada banyak riwayat sebetulnya kalau kita bacakan di sini dari hadis-hadis sahih. Misalnya, ya, saya kira hadis atau hadis itu sudah cukup. Kalau kita berdebat sampai masalah di tingkat salafi sekalipun, saya kira ini sudah sepakat. Dalil yang saya sebutkan pertama tadi tentang benarnya tawassul bil ayat Al-Quran. Allah Alam Bismillah. Baik, silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya menanyakan mengenai berkaitan Al-Quran. Bagaimana seseorang yang berimpak dengan Al-Quran itu pernah dikatakan bahwa kalau tidak berimpak dengan Al-Quran, saya pernah mendengar apa itu benar apa salah, bahwa bagi orang yang membacanya itu bagi orang yang baca dan bagi yang memberikan itu adalah hal yang sama gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua berkaitan dengan haji tadi, bagaimana seorang orang tua kita yang sebelumnya memang tidak mampu, tapi karena keinginan kita mampu, kita menghajikan orang tua kita, walaupun sebenarnya tidak punya kewajiban seperti itu. Maka ini sebenarnya berinfak dengan Al-Quran, maksudnya dengan bacaan Al-Quran, memberikan Quran. Ya, saya kira bagus. Dan itu dibutuhkan, terutama Quran terjemah. Di Indonesia ini sangat dibutuhkan Quran terjemah. Nah, yang banyak berani bisnis sama berani beli, berani berinfak yang kurang. Karena gerakan-gerakan wakaf Quran selama ini saya kira sudah bagus. Dan kita harus mendukungnya, terutama Quran terjemah. Bayangkan, penelitian saya pada Taufi tahun 2007 ya, di satu kabupaten terbesar di Sumatera Barat, di Kabupaten Agam, dan itu pusat Islam, cuma 12% orang Islam yang punya Quran terjemahannya. 88% ini berarti sudah paham Arabnya semua, kira-kira gitu, positive thinking. Dan banyak orang-orang di kita ini yang tidak punya itu. Kalau untuk Anda, saya kira infaknya jangan cuma infak Quran, infak tafsir juga. Ya. Paling tidak untuk perpustakaan masjid. Itu saya kira bagus sekali. Dan pahalanya, tentu pahala seperti orang yang membacanya. Nanti misalnya Quran yang kita dia dibaca, dapat mengalir juga ke kita selama kita tidak syirik. Selama kita ikhlas waktu memberikannya. Begitu juga ilmu yang kita berikan kepada orang lain dalam bentuk kitab, karena kita tidak mampu memahaminya, kita belikan. Selama ilmu itu diamalkan oleh orang lain, maka pahalanya juga mengalir kepada kita. Jangan khawatir soal pahala ini. Allah itu tidak terbatas stoknya. Jadi, tidak usah hitung-hitungan. Dan tidak usah takut berbuat. Kemudian yang kedua tadi soal badal haji. Ya, boleh jadi membadalkan haji. Misalnya orang tua sudah meninggal, dulu tidak mampu. Atau ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Satu, si almarhum itu pernah berniat untuk pergi haji. Setidaknya pernah diutarakan. Itu harus ada dulu. Tapi insya Allah lah ya, setiap muslim pasti ada niat dan pernah terbetik mau pergi haji. Yang kedua, setidaknya ada sedikit dari harta dia yang dicampurkan. Dari harta almarhum. Ini soal tambahan etika. Dan yang ketiga, bagaimana kalau tidak ada lagi? Itu tidak ada sedikit pun dari harta almarhum. Ya ini juga bukan larangan, bukan halangan maksud saya. Kalau memang sudah tidak ada lagi dan anak ingin berbuat baik, ya bisa saja. Tapi itu urutan etikanya. Yang ketiga, sebaiknya dilakukan oleh keluarga terdekatnya. Dan yang terbaik adalah anaknya sendiri. Bukan oleh orang lain. Tapi kalau sudah tidak ada lagi dan mau diwakilkan kepada orang lain juga masih boleh. Tapi itu yang terbaik. Dan yang keempat, ini wajib begitu. Yang membadalkan harus orang yang sudah pernah haji. Tidak boleh orang yang belum pernah haji. Saya kira itu aturan main soal badal haji. Allahu'alaikum warahmatullahi. Baik, para jamaah sekalian, kami mohon maaf karena waktunya sudah habis. Alhamdulillah, kalau ada tanya-tanya selesai, perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.